بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali bermajlis melanjutkan dari pembacaan kitab Sahih Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari di mana kita telah sampai kepada athar dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dari Thabit Al-Bunani Thabit ibn Aslam Al-Bunani beliau mengatakan kana Anasun idza da'a li akhihi yaqul ja'ala Allahu alaihi salata qaumi abrarin ليس بظلمة ولا فجار يقومون الليل ويصومون النهار. Dulu Anas bin Malik apabila dia berdoa untuk saudaranya, beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadamu dari doanya kaum yang baik, kaum abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan, yang mereka bukanlah orang-orang yang berbuat kezaliman, dan juga bukan orang-orang yang berbuat kejelekan. Mereka menegakkan salat di malam hari dan berpuasa di siang hari. Dan hadis ini dalam riwayat yang kita sebutkan itu dari Anas mauquf perkataannya Anas ibn Malik namun datang yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas juga di mana beliau Anas bin Malik menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza istahada li ahadin fi du'a apabila beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam beliau berdoa beliau mengatakan جعل الله عليكم صلاة قوم الأبرار semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian rezeki maknanya di sini as-shalah adalah doa ay razaqakumullah ad-du'a min qaumin abrar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kalian berupa doanya orang-orang yang baik. Yaqumuna al-laila wa yasumuna an-nahara yang mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan atau menegakkan salat di malam hari wa yasumuna an-nahara dan mereka berpuasa di siang hari. Ini sifat-sifatnya al-abrar. Mereka bukan orang yang bi'athamatin, orang yang banyak melakukan dosa. Wala fujjar dan orang-orang yang melakukan perbuatan fajir, perbuatan kejahatan, kejelekan, maksiat. Ini adalah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata 6 Wahada min kalami Rasulullah SAW. Ini adalah kalamnya Rasulullah SAW. Jadi athar ini datang marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang senang ayasajiballahu du'ahu, kepingin Allah Subhanahu wa taala menerima doanya, falyattasif bihadhis sifat, maka hendaklah dia mensifati dirinya dengan sifat-sifat ini, sifatnya al-abrar. Au falyatlub du'a mimman ittasafa bitilka sifat, atau meminta doa dari orang-orang yang mensifati ini. Minta doa kepada orang abrar, minta didoakan oleh orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Idahtaja ila dzalika, kalau memang butuh untuk minta doa kepadanya. Misalnya orang mau menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, datang kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, minta didoakan ketika nanti di tanah haram, doakan saya ketika kamu ibadah umrah, ibadah haji, doakan untuk saya begini karena dari sana makbul. Dan ini perkara yang termasuk diperbolehkan untuk meminta doa kepada orang lain. Terlebih kita butuh untuk ditunaikan hajat kita, butuh doa kepada Allah, dan ada orang yang berangkat umrah atau haji. Di sana doa makbul. Kemudian faedah dari athar ini, ma yukhadhu min al-hadith, atau faedah dari hadis ini. Yang pertama, fadlu du'a man yukthir min at-ta'at, yakumu al-layla wa yasumuna an-nahara wa la yadhlim wa la yafjur. Keutamaan dari doa, keutamaan doa dari orang yang memperbanyak melakukan ketaatan. Jadi keutamaan doa dari orang yang banyak berbuat amal saleh, ketaatan kepada Allah. Yaqumul laila, mereka bangkit atau bangun di malam hari melakukan qiyamul lail. Wa yasumun an-nahara, dan di siang hari dia banyak berpuasa. Puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam 1 bulan, atau puasa Daud, puasa sehari, berbuka sehari, selang-seling. Wala yadhlim, dan dia tidak berbuat kezaliman, tidak zalim kepada orang lain, tidak menzalimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak menyakiti orang lain. Wala yafjur, dan dia berbuat fajir, tidak berbuat kemaksiatan, dan tidak melanggar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menahan dirinya dari menyakiti dan mengganggu orang lain, baik dari lisannya atau dari tangannya. Dia tahan mencela orang, dia tahan menggibahi orang, dia tahan memfitnah orang, dan dia tahan tangannya dari menyakiti orang, dari mengambil harta orang. Ini yang pertama, keutamaan doa dari orang yang banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, addu'a lil ikhwa fillahi ta'ala, doa doa kepada saudara di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau doa untuk saudara kita, doa untuk saudara kita, doa untuk orang lain. Lillahi fillah, saudara bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, saudara seiman, satu akidah. Falnukthir minhu, kita perbanyak doa untuk saudara kita. Ya, bukan hanya kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita doakan juga untuk saudara kita. Karena telah kita sampaikan sebelumnya, kalau kita ingin sesuatu kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah, hajah kita dikabulkan oleh Allah, maka doakan saudaramu pula dengan doa itu. Minta diberi rezeki oleh Allah, doakan orang lain, ya Allah berikan si fulan rezeki, ya Allah berikan si fulan rezeki. Karena kalau kamu mendoakan orang lain, maka malaikat pun mendoakan untukmu dengan semisal. Amin. Walaka mitl, untukmu juga yang semisal. Jadi faedah kita mendoakan orang lain bidahril ghaibi, dalam keadaan orang itu tidak tahu kita doakan, itu faedahnya, itu keuntungannya akan kembali kepada orang yang berdoa tersebut, karena dia didoakan oleh malaikat dan diaminkan oleh malaikat yang mengatakan untukmu juga dengan semisal itu. Falnukthir minhu fi hudurihim wa fi ghiabihim, baik dalam keadaan itu mereka ada bersamamu atau mereka tidak bersamamu. Bersama kamu di masjid, doakan. Ataukah mereka tidak ada, mereka di luar, mereka di rumahnya, mereka di tempat yang jauh. Maka ini faedah doa lil ikhwa billah, doa untuk saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak doa untuknya, baik dalam keadaan kehadiran mereka bersama kita, orang yang mendoakan, ataupun di dalam keadaan tidak hadirnya mereka, dalam keadaan gaib. Yang ketiga, fadlu qiyamil lail wa fadlu shaumin nahar. وأن هذا من أعمال الأبرار كأوتمان قيام الليل كأوتمان dari salat malam dan keutamaan dari puasa di siang hari, bahwasanya ini adalah merupakan amalan-amalannya al-abrar, amalannya orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebab kita sebutkan dalam Al-Quran, disebutkan Al-Abrar, ada 5 ayat Allah sebutkan tentang Al-Abrar ini dan sifat-sifat mereka. Mereka banyak menegakkan qiyamul lail dan puasa di siang hari. Di sini faedah yang ketiga ini, keutamaan dari qiyamul lail, bahwasanya qiyamul lail itu banyak sekali fadilah, banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bangun di malam hari, mereka melaksanakan sholat. Al-muhim di sini bangun di malam hari salat tidak mesti harus 11 rakaat. Semampunya. Jangan ditinggal sekalipun 1 rakaat. Bangunnya sudah menjelang subuh, masih ada waktu 10 menit sebelum azan fajar, salat walaupun sudah memasuki waktu. Kalau khawatir sudah mau masuk waktu fajar, maka salat 1 rakaat. Itu sudah terhitung qiyamul lail, salat witir ganjil. Jadi tergantung kemampuan. Yang mampu melakukan 11 lebih utama. Kalau tidak mampu 9, 7, bisa 5, bisa 3, bisa 1. Jangan kita tinggal. Apalagi itulah bila ilmu masih kuat, masih sehat fisiknya. Dan mungkin orang sudah tua, sudah 60-an, 70-an, sudah kurang kuat untuk sholat qiyamul lail dengan rakaat yang panjang, sholat yang panjang. Beda dengan yang masih muda. Antum santri-santri, 11 rakaat bisa. Bisa antum untuk melaksanakan. Biasakan. Dari sekarang, antum biasakan qiyamul lail, sehingga itu menjadi satu kebiasaan yang nantinya Allah mudahkan antum untuk bangun di malam hari. Karena kalau sudah terbiasa, itu akan bangun. Ya, di saat di jam-jam yang antum bangun, jam 4 bangun, nanti bangun jam 4. Setiap jam 4 nanti bangun. Nah, maka kerjakan ini qiyamul lail, karena fadilahnya sangat banyak. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menunaikan salat ini. Dalam hadis disebutkan, datang dari berbagai dari sahabah, bukan hanya salah satu dari sahabah, tapi berbagai sahabah meriwayatkan hadis. Dari Abu Darda, dari Abu Umam Al-Bahili, dari Jabir bin Abdullah, dari Salman Al-Farisi, Rasulullah mengatakan, alaikum biqiyamil lail, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian menunaikan qiyamul lail, melaksanakan qiyamul lail, bangun di malam hari, kerjakan qiyamul lail. Kalau yang tidak mampu bangun di malam hari atau di sepertiga malam terakhir karena kecapean, mungkin murojaah, belajar, maka bisa kerjakan sholat sebelum tidur. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah masih mewasiatkan kepadanya untuk witir. Namun beliau karena sibuk menghafal ilmu, beliau khawatir tidak bangun di malam hari untuk qiyamul lail, maka beliau sholat sebelum tidur, sholat witir sebelum tidur. Nah, ini Rasulullah SAW memerintahkan bagi kita untuk menjaga sholat ini. Alaikum biqiyamil lail, fa innahu dabus salihin qablakum, karena sungguhnya qiyamul lail itu adalah kebiasaannya. Kebiasaannya orang-orang saleh sebelum kalian. Ini khitabnya, arah pembicaraannya kepada para sahabat. Bahwasanya qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, umat-umat terdahulu dari kalangan orang-orang saleh, dari mereka itu menegakkan salat di malam hari. Wa qurbah ilallahi ta'ala, dan termasuk qurbah, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jal. Wa manhat anil ithmi, dan termasuk juga manhatun anil ithmi, mencegah dari perbuatan dosa. Mencegah dari perbuatan dosa. Salat itu mencegah, menghalangi dari perbuatan-perbuatan dosa. Inna salata tanha lil fahsya'i wal munkar. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau salat orang itu dia kerjakan dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan aja dari Allah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kecintaannya dia kepada Allah, beribadah kepada Allah, bermunajat, berdialog dengan Allah, terutama di waktu-waktu sepi di mana manusia tidur, itu di malam hari, khususnya di sepertiga malam terakhir. Kalau orang rutin mengerjakan ini, yang dia ikhlas khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan menjadi pencegah atau penghalang dengan sholat tersebut dari dia melakukan dosa-dosa. Wa takfirun lissayiat, dan juga qiyamul lail ini merupakan takfir, penggugur dari dosa-dosa, menggugurkan kesalahan-kesalahan. Ini termasuk fadilah dari salat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian fadilah berikutnya, kita sebutkan fadilah, semoga ini menjadi pendorong, penyemangat bagi kita semua untuk lebih giat, lebih termotivasi untuk menunaikan sholat ini, qiyamul lail. Waktunya panjang qiyamul lail, dari selesai sholat isya sampai waktu-waktu fajar, masuk waktu fajar. Yang kedua disebutkan bahwasanya sholat lail itu adalah afdalus sholat ba'dal faridah, setelah salat wajib. Salat wajib maklum, salat lima waktu, salat duhur, salat asar, salat maghrib, isya, dan salat subuh. Ini salat yang diwajibkan kepada kita, termasuk rukun Islam, dan yang lainnya adalah salat-salat nafilah. Dan salat nafilah juga banyak. Salat nafilah, salat sunnah, salat tatawu ini banyak. Ada salat-salat rawatib, ada salat duha, ada salat tahiyatul masjid, ada salat wudu. Dan yang paling afdolnya dari salat nafilah Setelah salat wajib adalah salatul lail, qiyamul lail. Di mana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat al-Imam Muslim, Rasulullah mengatakan afdalus shalah ba'dal fariidhah salatul lail, seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat lail. Kenapa salat lail itu lebih utama dibandingkan dengan salat-salat yang lainnya? Salat-salat yang dikerjakan di siang hari atau salat-salat sunnah yang lain. Apa rahasianya? Dia lebih utama. Disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala dalam kitab Lata'if Al-Ma'arif, kitab Lata'if Al-Ma'arif, bahwasanya salat malam itu lebih utama dibandingkan dengan salat yang lain dengan tiga perkara, karena ada padanya tiga perkara. Yang pertama, beliau mengatakan li'anna fiha al-israr fahiya aqrab ilal ikhlas, karena qiyamul lail itu, salat malam itu, di dalamnya israr, orang melakukan dengan israr, dengan sembunyi ya, dengan rahasia, bukan dengan keramaian, dan tidak dilihat, dipandang oleh orang banyak, tidak diketahui orang. Beda kalau sholat duha misalnya, kelihatan sholat di masjid, kelihatan orang, ada yang melihat, dan itu mempengaruhi niat. Bisa jadi nanti niatnya tidak ikhlas karena ingin dipuji orang. Tapi kalau sholat malam, tidak ada yang melihat. Mau mendapatkan pujian dari siapa? Dia kerjakan ketika semua orang tidur. Makanya diantaranya, rahasianya, lianna fiha israr, karena dalam menunaikan sholat malam itu israr, dengan sembunyi, dengan secara rahasia. Maknanya di sini tidak diketahui orang, tidak dipandang orang, tidak dilihat orang. Fai aqrabu ilal ikhlas, maka itu lebih dekat kepada keikhlasan. Lebih dekat kepada keikhlasan karena dikerjakan salat ini dengan tidak dilihat oleh orang. Yang kedua adalah lianna salatul lail fiha masyaqqah, berat. Fiha masyaqqah ala nufus, ada rasa berat pada jiwa itu. Di saat enak tidur, kita harus bangun, bangkit dari tempat tidur, kemudian mengambil air wudu di saat-saat yang dingin. Masyaqqah, rasa berat. Dan ketika manusia nyenyak dalam tidurnya, kita juga merasakan nyenyak, bahkan terbangun masih ngantuk, masih ingin melanjutkan tidur, tapi karena kita ingin beribadah kepada Allah, kita lawan semua itu. Kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita untuk bernikmat-nikmat dengan tidur. Kita bangun, kita bangkit, ambil air wudu, walau sekalipun dingin. Tak keluar kamar mandi untuk wudu. Ini masyaqqah, masyaqqah berat. Sehingga jarang orang yang bisa menunaikan salat ini. Sekalipun mungkin itu orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang keutamaannya. Di masyakka ala nufus. Kemudian yang ketiga, lianna salatul lail al-qira'a fiha aqrab ila tadabbur wa tafakkur wal khusyu'. Karena salat di malam hari qiyamul lail itu al-qira'a fiha, bacaan Al-Qur'an di dalam salat tersebut, aqrab ila tadabbur, itu lebih dekat orang bisa mentadaburi. Orang lebih bisa mentadaburi bacaannya. Karena senyap, sepi. Tidak ada suara-suara lain. Tidak ada suara keributan manusia. Tidak ada suara-suara yang lain yang mengganggu. Sehingga orang itu lebih bisa mentadaburi. Bisa meresapi. Ketika dia membaca Al-Quran, dia paham maknanya, sampai bisa meneteskan air mata, sampai bisa menangis. Karena dia menghayati bacaannya tersebut, mentadaburi, memahami makna-maknanya. Ketika dia membaca ayat-ayat tentang an-nar, tentang siksaan di akhirah, yang sangat dahsyat, menangis. Ketika dia membaca ayat-ayat tentang surga, dia sangat merindukan surga tersebut. Maka lebih dekat untuk orang itu bisa mentadaburi dan tafakkur. Wal khusyuk, serta khusyuk. Mentadaburi dan memikirkan. Dia baca ayat, dia pikirkan makna-maknanya. Baca tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat, maka dia memikirkan bagaimana ciptaan Allah yang indah. Yang besar ini bagaimana Allah. Sungguh maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khusyuk, dan lebih bisa khusyuk. Lebih bisa khusyuk ketika melaksanakan sholat malam dibandingkan dengan yang lain. Maka ini menjadi sebab kenapa salat lail itu adalah seutama-utama salat setelah salat fardu dengan tiga perkara ini. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian, apalagi keutamaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya qiyamul lail itu adalah termasuk dari kemuliaan seorang mukmin. Kemuliaan seorang mukmin itu dengan qiyamul lail. Orang yang menunaikan qiyamul lail, salat malam ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan dia. Sebagaimana disebut dalam hadis, datang hadis dari Jabir bin Abdullah, anda Tabarani dan Sahal bin Sa'ad anda Al-Hakim. Syaraful mu'min, Rasulullah mengatakan syaraful mu'min qiyam bil lail. Qiyamuhu bil lail. Syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah dengan qiyamnya, dengan bangunnya dia di malam hari melaksanakan salat. Termasuk kemuliaan. Yang memberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan sebab. Dengan sebab Allah memuliakan seorang mukmin. Di antara sebab kemuliaan bagi seorang mukmin adalah melalui salat malam, qiyamul lail. Orang yang senantiasa menegakkan qiyamul lail maka akan menjadi mulia. Baik mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintainya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala muliakan dia di sisi manusia. Kemudian faedah berikutnya, fadilah berikutnya, ada tiga faedah yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya dengan qiyamul lail, dengan orang melaksanakan salat malam, itu merupakan sebab-sebab seorang itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail sabab litahqiqi rahmah, litahqiqi rahmatillahi azza wa jal, terwujudnya atau mendapatkannya seorang itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, rahimallahu rajulan qama min al-layli. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang laki-laki, rahimallahu rajulan qama min al-layl. Kenapa dia dirahmati oleh Allah? Qama min al-layl, dia bangun di malam hari. Maksudnya sini qama min al-layl, bangun di malam hari, fa shalla, dia salat. Bukan dengan bangun, bangun buang air kecil terus tidur lagi. Tidak. Qama min al-lail fa shalla, bangun di malam hari lalu dia berwudu dan dia tegakkan salat. Ini Allah merahmati mereka. Wa ayqadha imra'atahu, lalu dia pun membangunkan istrinya. Dia bangunkan istrinya, bangun juga suruh istrinya untuk sholat. Fasallat, lalu dia bangun sholat. Allah merahmati seorang laki-laki sholat, bangun di malam hari dia sholat, dia bangunkan istrinya, istrinya pun bangun sholat, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dua-duanya. Fa'in abad, kalau istrinya tadi menolak, enggak mau bangun, tetap tidur, nadhaha fi wajhiha alma, dia perciki wajah istrinya itu dengan air, perciki dengan air. Rahimallahu mra'atan qamat min al-lail wa sallat, semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat min al-laili fa sallat, dia bangkit di malam hari, dia bangun, fa sallat, lalu dia menunaikan salat. Wa ayqadat zaujaha, dan dia membangunkan suaminya. Suaminya bangun, bangun, Pak, bangun. Sudah jam 4, bangun. Jadi bangunkan. Kalau seorang suami bangun sholat, dibangunkan juga istrinya. Jangan cuma dia yang mendapatkan keutamaan, istrinya tidak. Demikian pula seorang istri, kalau bangun di malam hari, ya, di sepertiga malam terakhir, kemudian mendapati istrinya masih ngorok, dibangunkan. Kasihan, nanti mengganggu tidurnya. Tidak. Dia bangunkan. Kalau dia bangun sholat, alhamdulillah mendapatkan keutamaan, bahkan rahmat dari Allah. Tapi kalau tidak, wa yaqadu zaujaha fa shalla, lalu suaminya dibangunkan, bangun dia, alhamdulillah dia bangun salat juga. Salat sama-sama. Fa in aba, kalau suaminya menolak, enggak mau. Mesti mau tidur saya. Kamu aja yang salat. Nadhat fi wajhi al-ma, dia pun memerciki air di wajah suaminya tersebut. Jangan marah, jangan ngamuk. Ya. Kurang ajar istri ini. Sebaliknya. Istri bilang, kurang ajar suami saya ini. Orang tidur anak-anak kok dipercikin air. Ngamal kan hadis kita ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan. Ya, keutamaan di antara dari qiyamul lail masih banyak. Keutamaan berikutnya. Nah, waktu sudah masuk. Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa hafidhakumullah.